Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mabu'uts rahmatan lil alamin. Nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'akum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Kemudian masih dalam kelanjutan bab yang kedua, setelah penulis membawakan tiga ayat dan beliau membawakan tiga hadis dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang menjelaskan tentang wajibnya masuk ke dalam Islam. Kemudian beliau berkata dalam kelanjutan bab, kata beliau fi sahih an Hudzaifah radhiyallahu anhuma annahu qala ya ma'syaral qurra istaqimu fa in istaqamtum faqad sabaqtum sabaqan ba'ida fa in akhadtum yaminan wa shimalan faqad dalaltum dalalan ba'ida. Iya, kata beliau di dalam sahih, di dalam sahih, sahih yang dimaksud di sini adalah sahih al-Bukhari dari Hudzaifah radhiyallahu taala anhuma, beliau berkata ya ma'syaral qurra, wahai sekalian para pembaca, iya maksudnya para pembaca Al-Qur'an. Nah, ini istilah dibedakan antara pembaca Al-Qur'an dan ulamanya. Kalau dia pembaca Al-Quran, belum tentu dia ulama. Belum tentu dia ulama. Jelas? Maka ini nasihat kepada para penuntut ilmu secara umum, atau orang-orang yang berkecimpung dengan ilmu syariat, mempelajari Al-Quran, membaca Al-Quran. Hudzaifah berkata, ya ma'asyarul qurra, wa sekalian para pembaca, istaqimu, istiqamalah kalian. Beliau perintah untuk istiqamah. Iya. Fa in istaqamtum, kalau kalian istiqamah, faqad sabaqtum sabaqan ba'ida, kalian telah terdahulu ke depan dengan jarak yang sangat jauh. Fa in akhadtum yaminan wa shimalan, dan kalau kalian mengambil ke kanan atau ke kiri, ya, membelok ke kanan atau ke kiri, faqad dalaltum dalalan ba'ida, maka sungguh kalian telah tersesat dengan kesesatan yang jauh. Asar dari Hudzaifah ini dibawakan di sini oleh penulis. Beliau juga masih menekankan bahwa makna masuk di dalam Islam adalah seorang itu istiqamah di atas jalan yang lurus, di atas jalan Islam. Dia tidak menoleh ke kanan dan ke kiri, tidak mengambil jalan ke kanan dan ke kiri, tapi dia menapaki jalan yang lurus yang telah digambarkan di dalam syariat. Iya. Kalau kalian istiqamah maka sungguh kalian telah melaju ke depan dengan jarak yang sangat jauh. Sekedar seorang istiqamah di atas jalan, melaksanakan apa yang dituntunkan sesuai dengan apa yang diterangkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka ini artinya dia telah melangkah dengan jarak yang sangat jauh. Ya, kapan seorang berpaling ke kanan atau ke kiri, maka kata Hudzaifah, kalian sungguh telah tersesat dengan kesesatan yang sangat jauh. Ya. Maka ini menunjukkan pentingnya seseorang itu istiqamah di atas tuntunan agama, komitmen di atas tuntunan Islam, masuk di dalamnya, tidak menambah, tidak mengurangi, tidak menyelisihi ke kanan maupun ke kiri, tapi dia hanya menapaki apa yang ditunjukkan dan dituntunkan oleh Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kata beliau, وعن محمد بن وضاح أنه كان يدخل المسجد فيقف alal khilaq fayaqulu fadhakara. Dan dari Muhammad bin Waddah, ya, adalah beliau, yaitu beliau di sini kembali kepada Hudzaifah, hunya kembali kepada Hudzaifah. Jadi Muhammad bin Waddah ini penulis kitab Al-Bid'ah wa An-Nahyu Anha. Ya, Ibn Waddah rahimahullah ini penulis kitab Al-Bid'ah wa An-Nahyu Anha. Di dalam kitab beliau, beliau membawakan dengan sanadnya menuju kepada Hudzaifah radhiyallahu taala anhu, annahu kana yadkhulu al-masjid fa yaqifu 'ala al-hilaq. Bahwa Hudzaifah ini masuk ke masjid, lalu beliau berhenti menyaksikan halaqah-halaqah. Kemudian Hudzaifah pun menyebutkan ucapan di atas. Ya, beliau melihat orang-orang yang sedang membaca Al-Quran, beliau ingatkan para pembaca Al-Quran itu dengan nasihat yang sangat agung ini. Waqala, dan berkata Muhammad ibn Waddah, wa amba'ana Sufyan ibn Uyainah. Wa amba'ana Sufyan ibn Uyainah al-Mujalid an Syabi an Masruq annahu qala qala Abdullah ya'ni Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Nah, Mujalid, nama lengkapnya Mujalid bin Sa'id. Mujalid bin Sa'id, dan dia ini dhaiful hadis. Iya. Tapi ini ucapan dari Ibnu Mas'ud, dinukil dengan sanad-sanad yang lainnya. Iya. Dan dia adalah hal yang masyhur dari beliau. Ibnu Mas'ud berkata, kata beliau, "Laisa amun illa walladhi ba'dahu asyarru minhu. La aqulu amun amtaru min am, wala amun akhsabu min am, wala amirun khairun min amir, walakin dhihabu ulama'ikum wa khiyarikum. Thumma yahduthu aqwamun yaqisuna al-umura bi ara'ihim fa yuhdimu al-islama wa yuflim." Kata beliau, tidak ada satu tahun pun kecuali tahun setelahnya lebih jelek dari tahun sebelumnya. Iya. Apa makna tahun sebelumnya lebih jelek atau tahun setelahnya lebih jelek dari tahun sebelumnya? Apa maknanya? Kata Ibnu Mas'ud, bukan saya katakan bahwa maknanya tahun itu lebih banyak hujannya dari tahun itu. Ya, bukan artinya bahwa tahun sebelumnya lebih banyak hujan daripada tahun setelahnya. Ya, atau tahun sebelumnya lebih banyak panennya daripada tahun setelahnya. Bukan itu yang beliau maksudkan. Dan bukan pula amir khairun min amir. Bukan pula penguasa ini lebih afdal dari penguasa setelahnya. Bukan itu yang dimaksudkan. Tapi kata Ibnu Mas'ud, dihabu ulama'ikum wa khiyarikum. Akan tetapi hilangnya para ulama kalian dan manusia-manusia pilihan kalian. Nah, ini syahir di dalam hadis Anas bin Malik diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La ya'ti am illa walladhi ba'dahu syarrun min." Tidak datang sebuah tahun kecuali tahun setelahnya lebih jelek daripada itu. Ini dalam Sahih Al-Bukhari. Dan ini makna hadis ditafsirkan di sini oleh Ibnu Mas'ud. Bukan artinya bahwa tahun ini, tahun yang datang setelahnya itu akan lebih jelek dari tahun sebelumnya dari sisi penguasanya atau dari sisi hujannya atau dari sisi hasil buminya dan sebagainya. Bukan itu yang dimaksud. Tapi hilangnya para ulama kita, hilangnya para ulama kalian dan orang-orang pilihan kalian. Ya, dan ini yang disaksikan. Ya. Di masa dahulu misalnya, dari masa para sahabat, ketika mereka meninggal, tidak ada yang semisal dengan sahabat. Dari sisi apa? Keilmuan. Maka siapa yang datang setelahnya tentunya lebih jelek daripada sebelumnya dari sisi ini. Demikian pula siapa yang datang setelah tabi'in, dari kalangan tabi'ut tabi'in, tidak ada yang semisal tabi'in dari sisi keilmuan. Demikian pula misalnya di masa Imam Al-Bukhari, Imam Ahmad, siapa yang datang setelahnya, tidak ada yang semisal mereka. Ya. Jelas? Nah, demikian pula sampai di hari-hari ini misalnya, kalau kita melihat dari ulama kita seperti Syekh bin Baz rahimahullah, ya, Syekh Ibnu Utsaimin, Syekh Al-Albani, Syekh Muqbil, Mereka ini dari ulama umat di masa mereka. Nah, dan perhatikan bagaimana tatkala para ulama tersebut telah pergi, ya, apa yang menimpa umat dengan banyaknya masalah yang terjadi, yang dikata masalah tersebut terjadi di masa mereka, tidak akan serumit ini. Nah, maka ini menunjukkan tentang keutamaan al-ulama. Ya. Yang jelas yang dimaksudkan di sini, seorang yang berpegang dengan agama, semakin dia kokoh di atas agama, maka akan semakin kuat dia berada di atas sunnah. Ya. Dan akan semakin lurus jalannya, membuat mereka lebih istiqamah. Lebih istiqamah. Ini makna ucapan beliau. Kemudian kata Ibnu Mas'ud menjelaskan, kemudian terjadilah, terdapat sejumlah kaum yang mengkiaskan perkara-perkara itu dengan pemikirannya sendiri. Akhirnya hancurlah Islam. Dan Islam pun ditimpa oleh kedukaan. Iya. Terjadi kedukaan di tengah kaum muslimin disebabkan karena hal tersebut. Nah, maka ini penjelasan tentang bab wajibnya masuk ke dalam Islam dan pentingnya seorang itu bersegera untuk berpegang dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Ya. Kemudian dua asar yang terakhir dari penulis di sini beliau isyaratkan bahwa mengikuti Al-Quran dan As-Sunnah itu perlu bimbingan dan wijangan dari para ulama. Ya. Dari para ulama. Karena itu memahami Al-Quran dan As-Sunnah haruslah dengan jalan para as-salaf. As-salih rahimahumullahu ta'ala sesuai dengan pemahaman para sahabat, ya, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Nah, kemudian dia hendaknya menempuh agama itu, ya, dan mempelajari agama dari alim ulama yang dikenal, ya, dengan keilmuan, dan mereka semuanya mengambil ilmu dari jalur atau dari sumber Islam yang benar. Nah, ini global kandungan bab yang kedua. Kemudian di bab yang ketiga, kata penulis rahimahullahu ta'ala, ya, kata beliau, babu tafsiril Islam, bab penafsiran Islam. Ya, sini dari keindahan penulis dalam menjelaskan, telah beliau terangkan keutamaan Islam, beliau terangkan wajibnya berpegang dengan Islam, sekarang beliau tafsirkan Islam itu apa. Islam itu apa? Islam dari sisi bahasa, ya, artinya seorang yang masuk di dalam keselamatan, seorang yang masuk di dalam perdamaian atau kedamaian, itu Islam dari sisi bahasa. Nah, dan secara istilah telah kita terangkan bahwa Islam mempunyai dua makna, ada makna umum dan ada makna khusus. Mana umum bermana al-istislamu lillahi bitauhid wal-inqiyadu lahu bitta'ah wal-bara'ati minasyirki wa ahlihi. Mana umum adalah berpegang teguh atau berserah diri kepada Allah dengan mentauhidkannya, terikat kepada Allah dengan melaksanakan ketaatan kepadanya, dan berlepas diri dari kesyirikan dan para pelaku kesyirikan. Ini Islam dengan makna umum. Dengan makna khususnya, Islam itu adalah berkaitan dengan agama Islam yang dibawa oleh Rasulullah, yang mempunyai karakter, sifat, rukun-rukun, ketentuan-ketentuan, syariat di dalamnya. Ya. Ini makna Islam. Jelas ya? Maka di sini beliau terangkan tentang penafsiran Islam itu. Apa hakikatnya seorang yang dikatakan muslim itu? Apa maksudnya seorang yang berislam? Nah, beliau tafsirkan. Kata beliau, wa qawlillahi ta'ala, dan firman Allah ta'ala, fa'in hajjuka fa'kul aslamtu wajhiya lillahi wa manittaba'an. Fa'in hajjuka, kalau mereka mendebat engkau wahai Muhammad, mereka mendebat engkau wahai Muhammad. Ini disebutkan di kalangan ulama tafsir tentang bagaimana orang-orang Nasara dari Najran mereka mendebat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kalau mereka mendebat engkau ya Nabi Muhammad tentang Islam, Fakul, maka katakanlah. Ya. Katakanlah, aslamtu wajhiya lillah. Sungguhnya saya berserah diri, berislam, atau mengislamkan wajahku kepada Allah. Wa man ittaba'an. Dan demikian pula orang-orang yang mengikutiku. Demikian pula orang-orang yang mengikutiku. Nah. Ya. Maka ini makna Islam. Yaitu berserah diri secara penuh di dalam tuntunan syariat yang dijalankan. Dalam tuntunan syariat yang disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya. Kemana? Al-Islam. Iya. Kapan seorang masuk ke dalam Islam, menjalankan Islam itu secara keseluruhan. Secara keseluruhan. Maka dia telah menyerahkan dirinya. Menyerahkan wajahnya kepada Allah. Dan di dalam ayat ini, Rasulullah diperintah untuk mengatakan, Fakul aslamtu wajhiya lillahi wa man ittaba'an. Katakanlah saya menyerahkan wajahku kepada Allah. Demikian pula orang yang mengikuti saya. Jadi ini sifat umat Islam, bukan sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja, tapi ini adalah sifat seluruh umat. Maka demikianlah penafsiran Islam itu. Iya. Beliau tafsirkan Islam itu dengan berserah diri, masuk ke dalam Islam secara keseluruhan. Masuk ke dalam Islam secara keseluruhan. Iya. Dan ketika disebutkan mengislamkan wajahnya kepada Allah, ini menunjukkan lambang keikhlasan. Ya, karena itu penafsiran tauhid di dalamnya itu masuk di dalam ayat ini, ya, di paling pertama masuknya. Apalagi diketahui bahwa ini sebab yang berkaitan dengan ayat adalah perdebatan dengan orang-orang Nasara yang mereka menolak apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka kalau mereka mendebat engkau Nabi Muhammad, katakan aslamtu wajhiya lillah, saya telah berislam, menyerahkan wajahku kepada Allah, ya, dengan memeluk agama Islam yang telah saya gambarkan, saya terangkan kepada kalian wahai orang-orang Nasara. Demikian pula orang-orang yang bersama saya berislam seperti keislaman saya. Nah, dan keislaman, ya, disebutkan di dalam ayat misalnya aslamtu wajhiya, ya, disebutkan wajah ini karena kemuliaan wajah, tapi yang dimaksudkan dengannya dia berislam seluruh tubuhnya, ya, dengan jiwa dan raganya dia berislam kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dia berislam kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sama dengan firman Allah Subhanahu wa taala, wa may yuslim wajhahu ila Allah wa huwa muhsin faqad istamsaka bil urwatil wuthqa. Ya, siapa yang menyerahkan wajahnya kepada Allah dan dia adalah orang yang berbuat baik, maka sungguh dia telah berpegang teguh dengan tali yang sangat kuat. Dengan tali yang sangat kuat. Nah. Iya. Maka ini diantara penafsiran Islam. Bahwa Islam itu berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Berserah diri kepada Allah dengan mentauhidkannya, terikat dengan ketaatan. Kemudian kata beliau, wa fi sahih, dan di dalam sahih, yaitu dalam sahih Bukhari dan Muslim, an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-islamu an tashhada, atau an Umar, ya, dari Umar radhiyallahu taala anhu. Ya, berarti as-sahih di sini sahih al-Bukhari. Apa sahih Muslim? Dari sahih yaitu sahih Muslim. Itu tentang hadis Jibril. Hadis Jibril yang panjang. Nah, dari Umar radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, al-islam an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa tuqima as-salah wa tu'ti az-zakah wa tasuma ramadhana wa tahujja al-baita in istata'ta ilaihi sabila. Islam itu adalah engkau bersaksi bahwa tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah, dan Nabi Muhammad adalah Rasul Allah. Kemudian engkau menegakkan salat, mengeluarkan zakat, berpuasa Ramadan, dan engkau haji apabila engkau punya kemampuan untuk melaksanakannya. Ya. Di sini beliau bawakan hadis Umar bin Khattab tentang kisah kedatangan Jibril bertanya tentang Islam, iman dan ihsan. Syekh rahimahullah ingin menjelaskan bahwa penafsiran Islam itu penjabarannya itu masuk juga ke dalam rukun apa? Rukun Islam yang lima. Sebab ini dasar Islam dan sifat Islam yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Iya. Jadi siapa yang berislam, maka hendaknya dia pegang di atas hal ini, bersandar di atas hal ini. Apalagi Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menyebutkan lima perkara ini di dalam hadis Ibnu Umar, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim sebagai lima pondasi. Kata beliau, "Bunyal Islamu ala khamsin." Sungguhnya Islam itu dibangun di atas lima pondasi. Ya, boleh dikatakan pondasi, boleh dikatakan kaidah, lima kaidah. Dan dalam sebuah riwayat, "Bunyal Islamu ala khamsatin," pakai ta di belakangnya, ta marbutah. Kalau ala khamsatin berarti penafsirannya Islam dibangun di atas lima rukun. Dibangun di atas lima perkara penting. Iya. Nah, kemudian disebutkan lima rukun Islam ini yang disebutkan di dalam hadis Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Nah, maka di dalam hadis ini ditafsirkan apa itu Islam. Ya. Ditafsirkan dengan rukun Islam. Jadi ini sudah dua penafsiran. Penafsiran yang pertama tadi ditafsirkan Islam itu dengan penafsiran yang luasnya. Islam tercakup di dalamnya mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah. Kemudian yang kedua ditafsirkan Islam itu dengan dibawakannya hadis dengan rukun Islam yang lima. Dengan rukun Islam yang lima. Iya. Kemudian setelah itu beliau bawakan dalil yang ketiga tentang penafsiran Islam. Kata beliau, wa fihi an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu marfu'an, dan di dalamnya yaitu di dalam as-sahih dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu secara marfu'. Ya. Di sini ucapan penulis di dalam as-sahih dari Abu Hurairah, ini ada kekeliruan sedikit. Sebab riwayat Abu Hurairah tidak ada di dalam as-sahih. Riwayat Abu Hurairah itu diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim. Adapun di dalam as-sahih ada tiga sahabat yang meriwayatkan hadis ini dalam as-sahih. Kalau di sahih Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Amr bin As dan dari Abu Musa Al-Asy'ari. Ini dua-duanya riwayat Bukhari dan Muslim. Abdullah bin Amr bin As dan siapa? Abu Musa Al-Asy'ari. Ini dua-duanya riwayat siapa? Bukhari dan Muslim. Dan Imam Muslim meriwayatkannya juga dari hadis Jabir. Ini yang ketiga. Hadis Jabir. Di dalam as-sahih cuma tiga sahabat saja. Abdullah bin Amr bin As, Abu Musa dan Jabir. Abu Musa dan Jabir. Tidak ada riwayat Abu Hurairah. Riwayat Abu Hurairah apa? Di luar as-sahih, di dalam Mustadrak Al-Hakim. Ya, yang jelas hadisnya sahih ya. Sini sebut dari Abu Hurairah secara marfu, Rasulullah bersabda, "Al-muslimu man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi." Seorang muslim itu adalah siapa yang kaum muslimin selamat dari gangguan lisan dan tangannya. Ya, siapa yang kaum muslimin selamat dari gangguan lisan dan tangannya. Nah, hadis yang ketiga ini beliau bawakan di sini. Penulis ingin menunjukkan bahwa Islam itu tidak berkaitan dengan rukun Islam yang lima saja. Bahkan penafsiran Islam itu lebih luas. berkaitan dengan rukunnya dan selain rukun. Selain rukun seperti di sini, muslim itu disebutkan sifat seorang muslim, ciri keislamannya, dia tidak mengganggu saudaranya kaum muslimin. Tidak dengan lisannya dia mengganggu, tidak pula dengan tangannya. Tidak pula dengan tangannya. Maka ini menunjukkan bahwa penafsiran Islam itu luas. Tidak terbatas pada rukun Islamnya lima saja. Tapi dia meluas kepada perkara selain dari lima rukun. Jelas? Iya. Jadi ini al-Islam. Al-Muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadih. Dan terdapat di dalamnya penyebutan sifat seorang muslim itu. Lisannya dan tangannya tidak pernah mengganggu kaum muslimin yang lain. Lisannya hanya bertutur yang baik, berucap yang indah. Sebab al-muslim laisa bitta'an. Ya. Laisa bitta'an wala bisabab wala billa'an wala al-fahish. Ya. Seorang mukmin bukanlah orang yang banyak mencela orang. Ya. Dan bukan pula orang yang senang mencela, mensibab, dan bukan pula orang yang keji dan kasar. Tapi seorang muslim dengan akhlaknya kaum muslimin yang lain selamat dari gangguan tangan dan lisannya. Jelas ya? Ya, ini sifat keislaman. Semuanya masuk dalam penafsiran Islam. Maka jangan ada yang menafsirkan Islam itu hanya akhlak saja. Akhlak bagian dari keislaman. Ya, jelas? Jangan ada yang menafsirkan Islam itu hanya pada rukun Islam yang lima saja. Ya. Tapi Islam lebih luas daripada itu. Dan seorang yang masuk ke dalam Islam, hendaknya dia masuk secara sempurna. Ya ayyuhalladzina amanu, udkhulu fis-silmi kaffah. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam secara sempurna. Iya. Kemudian dalam hadis berikutnya, kata penulis rahimahullah, ini dalil yang keempat di dalam bab. Beliau ingin menjelaskan penafsiran Islam dengan hadis yang keempat ini, atau dalil yang keempat. Kata beliau, An Bahaz bin Hakim, An Abihi An Jaddihi. Dari Bahaz bin Hakim, dari ayahnya, yaitu Hakim. Dari kakeknya, yaitu Muawiyah bin Haidah. Nama kakeknya siapa? Muawiyah bin Haidah. Annahu sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil Islam. Sungguhnya beliau bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang Islam. Faqala, maka Rasulullah menjawab, An tuslima qalbaka lillah. Islam itu adalah engkau mengislamkan hatimu kepada Allah. Perhatikan ya, mengislamkan hati kepada Allah. Ini menunjukkan tauhid. Memurnikan ibadah. Memurnikan ketergantungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ia hanya bermohon kepada Allah. Ya. Tidak bermohon kepada makhluk. Siapapun makhluk itu, tidak boleh seorang meminta hajatnya kepada makhluk. Ya. Jangankan seorang kiai atau seorang yang salih, nabi dan rasul saja tidak boleh seorang bermohon dan berdoa kepadanya. Bermohon itu hanya kepada siapa? Hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Sungguhnya masjid peribadatan semuanya hanya milik Allah. Maka janganlah kalian berdoa, beribadah kepada siapapun bersama Allah Subhanahu wa taala. Enggak boleh mempersekutukan Allah di dalam ibadah. Dan ini ciri keislaman. Ya. Ciri keislaman dan pondasi keislaman. Engkau mengislamkan hatimu hanya untuk Allah. Ya. Dan hati yang bersih ini, hati yang berislam ini, berserah diri ini, inilah hati yang diterima pada hari kiamat. Orang-orang yang membawa hati inilah yang mendapatkan kebaikan pada hari kiamat. Sebab pada hari kiamat Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim." Hari kiamat adalah hari yang harta itu tidak bermanfaat, tidak pula anak keturunan bermanfaat, kecuali siapa yang menghadap kepada Allah dengan hati yang selamat. Perhatikan ya, kalimat hati yang selamat. Dan tidaklah hati seorang hamba dikatakan selamat sampai dia memurnikan ibadahnya hanya kepada Allah. Di dalam hatinya ketergantungannya hanya kepada Allah, kecintaannya hanya kepada Allah, ta'zim dan pengagungannya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini syarat yang penting. Jadi Islam itu engkau mengislamkan hatimu karena Allah. Wa antuwalli wajhaka ila Allah. Dan engkau memalingkan wajahmu kepada Allah. Iya. Memalingkan wajah kepada Allah ini melambangkan keikhlasan. Melambangkan keikhlasan. Dan terus menerus ia menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Wa an tusalliya as-salata al-maktuba. Dan Islam itu adalah engkau melakukan salat yang diwajibkan. Ya. Lakukan salat wajib. Wa an tu'addiya az-zakata al-mafruḍah. Dan Islam itu adalah engkau menunaikan zakat yang telah ditetapkan kewajibannya. Hadits ini kata beliau rawahu Ahmad, dikeluarkan oleh Imam Ahmad. Dan hadits ini disahihkan oleh Syekhuna Syekh Mukbil rahimahullah. Dia adalah hadits yang sahih. Maka di dalam hadits ini diterangkan Islam itu dengan empat penafsiran. Ya, mengislamkan hatinya karena Allah, menghadapkan wajahnya kepada Allah, menegakkan salat dan mengeluarkan zakat. Ini semuanya masuk dalam pengertian Islam. Masuk dalam pengertian al-Islam. Iya. Kemudian kata beliau rahimahullah dalam hadis berikutnya, an Abi Kilabah an rajulin min ahli Syam an abihi, dari Abu Kilabah, dari seorang lelaki dari penduduk Syam, dari ayahnya, annahu sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ia bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis sebagaimana yang nampak dari sanad, terdapat di dalamnya dua rawi tidak disebut namanya. Ya. Ayahnya ini enggak diketahui apakah dia sahabat atau bukan. Seorang lelaki dari penduduk Syam tidak diketahui. Dan yang seperti ini di dalam istilah ulama hadis, hadisnya didiamkan. Dalam artian tidak diterima hadis ini karena ada rawi yang tidak dikenal. Tidak diterima hadis ini karena ada rawi yang tidak dikenal. Jelas ya? Ya. Rawi yang tidak disebut namanya. Ya, seorang lelaki, siapa seorang lelaki ini? Jadi ayah orang ini bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa pertanyaannya? Mal Islam? Apakah Islam itu? Qala, maka Nabi menjawab, an tuslima qalbaka lillah wa yaslima almuslimuna min lisanika wa yadik. Engkau mengislamkan hatimu karena Allah, kemudian engkau mengislamkan apa, engkau menjadikan kaum muslimin itu selamat dari gangguan lisan dan tanganmu. Qala ayyul islami afdal? Kemudian orang ini bertanya lagi, Islam apa yang paling afdal? Qala al-iman. Karena Nabi menjawab al-iman. Qala wa mal iman? Kemudian ia bertanya lagi, apakah itu iman? Qala an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal ba'thi ba'dal maut. Engkau beriman kepada Allah, para malaikatnya, kitab-kitabnya, para rasulnya, dan engkau beriman kepada hari kebangkitan setelah mati. Iya. Ini hadis lemah ya. Hadis ini dibawakan di sini oleh penulis, beliau hanya ingin menjelaskan bahwa Islam itu kadang dia bermakna lebih umum dari apa yang telah diterangkan. Sebab Islam kadang mencakup makna keimanan juga di dalamnya. Makna keimanan juga di dalamnya. Karena itu disebutkan kata iman di dalam hadis ini. Dan telah saya uraikan pada kesempatan tadi sebelum asar, bahwa iman dan Islam itu adalah dua kata, dua perkara. Kalau disebutkan secara bersama, maka maknanya apa? Maknanya berbeda. Kalau disebutkan secara terpisah, Islam disebut sendiri, iman disebut sendiri, maka Islam di situ bisa bermakna iman, dan iman bisa bermakna apa? Islam. Tapi kalau disebutkan secara bersamaan, yaitulah seperti dalam hadis Jibril, Nabi bertanya tentang Islam. Nabi jawab, makna Islam secara khusus, 5 rukun. Jelas? 5 rukun Islam. 3, setelah itu ditanya tentang iman. Nabi jawab dengan makna iman secara khusus, yaitu rukun iman yang 6. Sebab inilah makna Islam dan iman secara khusus. Adapun makna umumnya, Islam dan iman itu cakupannya mencakup seluruh agama. Mencakup apa? Seluruh agama. Jelas sampai sini? Baik. Selesai sudah bab yang kedua atau bab yang ketiga. Dan bab yang ketiga ini berisi tentang penafsiran Islam. Ya. Bagaimana seharusnya Islam yang dijalankan oleh seorang hamba. Nah, bahwa Islam ini ya dibangun di atas keyakinan, dibangun di atas amalan, dan dibangun di atas ucapan, ya, dibangun di atas ucapan yang menunjukkan tentang sifat keislamannya dan amalan keislaman yang dia lakukan. Baik. Kemudian di dalam bab yang keempat, ya, kata penulis rahimahullahu ta'ala, babu qawlillahi ta'ala, bab firman Allah ta'ala, wa man yabtagi ghairal islami dinan falan yuqbala min, siapa yang mencari Islam sebagai agama maka tidak diterima darinya. Siapa yang mencari Islam sebagai agama maka tidak diterima darinya. Ya, di sini penulis ingin menafsirkan ayat lebih mendalam. Ya. Apa maksud siapa yang mencari agama selain daripada Islam maka tidak diterima? Ya. Darinya. Kenapa beliau khususkan bab di sini? Padahal ini ayat sudah berlalu di bab tentang wajibnya masuk Islam. Nah, ini dari kedetailan pemahaman Islam yang harus kita pahami. Iya. Seorang misalnya tatkala dikatakan wajib masuk Islam. Iya. Apakah ini menunjukkan bahwa selain Islam adalah agama yang batil? Hah? Jawabannya belum menunjukkan. Kan begitu? So, kalau dikatakan wajib masuk Islam, mungkin saja yang lainnya juga boleh, mungkin ada kewajiban yang lain. Jelas? Di sini dengan bab ini penulis ingin menjelaskan bahwa kewajiban masuk Islam yang telah lalu itu kewajiban bukan sekedar kewajiban, tapi kewajiban yang bermakna pembatasan. Tidak ada kewajiban, tidak ada agama yang diterima selain daripada Islam. Ya, seluruh agama yang lain selain daripada Islam itu adalah agama yang batil, adalah agama yang ditolak. Jelas ya? Ya. Sebab agama apa saja yang datang sebelum Islam, maka dengan datangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diutusnya beliau, maka itu telah menghapus seluruh syariat. Telah menghapus seluruh syariat. Dengan diturunkannya Al-Qur'an, hukum di dalam Al-Qur'an sudah menghapus seluruh kitab-kitab suci sebelumnya. Karena itu Al-Qur'an disifatkan di dalam Al-Qur'an atau dikatakan di dalam ayat Al-Qur'an, wa muhaiminan alaihi. Dan Al-Qur'an ini menguasai atau mendominasi, menghapus hukum-hukum kitab sebelumnya. Ya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyatakan, la yasma'u bi yahudiyyun wa la nasraniyyun thumma la yu'minu bima ji'tu bih illa kana min ahli an-nar. Iya. Tidak ada seorang Yahudi yang mendengar saya diutus. Tidak pula seorang Nasrani mendengar saya diutus. Tidak ada Yahudi dan Nasrani mendengar beliau sallallahu alaihi wasallam diutus. Telah diutus sebagai rasul. Kemudian mereka tidak beriman. Kecuali pasti mereka adalah apa? Penduduk neraka. Mereka pasti adalah penduduk neraka. Ya. Karena itu di sini penulis ingin memberikan bab khusus. Ingin memberikan bab khusus. Bahwa siapa yang tidak mengikuti Islam. Tidak menjadikan Islam sebagai agamanya. Ya. Atau siapa yang menjadikan agama. Selain daripada Islam, maka agama itu tidak diterima darinya. La yuqbal. Tidak diterima. Wa huwa fil akhirati minal khasirin. Dan dia di akhirat kelak termasuk orang yang merugi. Dan saya sebutkan tadi kalimat tidak diterima. Ini dilihat. Kalau dia adalah selain umat Islam. Artinya tidak diterima sama sekali. Sebab kafir amalannya tidak ada yang diterima. Iya. Semua amalannya adalah amalan yang tertolak. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Kepada Rasulnya. Walaqad uhiya ilaika wa ilal ladhina min qablik. Lain asyrakta layahbatanna amaluka walatakunanna minal khasirin. Sungguh telah diwahyukan kepada engkau Nabi Muhammad dan kepada para rasul sebelum engkau. Andai kata engkau berbuat kesyirikan, niscaya akan hancur seluruh amalanmu dan sungguh engkau akan menjadi orang yang merugi. Iya. Maka ini makna tidak diterima yang pertama. Tidak diterima sama sekali. Dan kalau dia merugi, berarti merugi secara sempurna. Yaitu merugi menjadi penghuni neraka. Namun ayat ini juga secara konteks, ini mencakup kaum muslimin yang beramal dengan amalan bid'ah. Dia beramal dengan amalan yang tidak ada tuntunannya. Ya, maka kalau dia beramal dengan amalan yang tidak ada tuntunannya, itu artinya dia menjadikan agama selain daripada Islam. Buat aturan selain daripada ketentuan Islam yang ada. Maka bid'ah yang seperti ini tidak diterima. Dan pelakunya kelak di kemudian hari termasuk minal khasirin, dari orang yang merugi. Kerugian apa? Dilihat jenis bid'ahnya. Kalau bid'ahnya tidak mengkafirkan, berarti kerugian dia disiksa di dalam neraka sesuai dengan kadar dosanya. Kemudian setelah itu pasti dia apa? Dimasukkan ke dalam sorga sebab dia masih muslim. Iya. Ini makna yang terkandung di dalam ayat yang hendaknya kita pahami. Nah, kemudian di dalam sini penulis membawakan hadis. Ya, beliau membawakan dua hadis. Hadis yang pertama, kata beliau, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu annahu qala. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala an, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, taji'ul a'malu yawmal qiyamah. Amalan-amalan itu datang pada hari kiamat. Amalan datang pada hari kiamat. Ya. Pada yi'us salatu. Maka salat datang. Fatakulu ya Rabbi anas salah. Fayakulu innaka la khair. Ya. Maka datanglah salat. Amalan salat. Ya. Si salat berkata, wahai Rabbku, saya adalah salat. Nah. Ini penetapannya bahwa amalan itu berbicara. Iya. Amalan yang dia lakukan. Dan ini kalimat datang, ini hakiki, kita harus yakini datang benaran pada hari kiamat. Iya. Jelas ya? Maka Allah berfirman, engkau di atas kebaikan. Tsumma taji'us shadaqah. Kemudian datanglah shadaqah. Ia berkata, fataqulu, lalu shadaqah berkata, ya Rabb ana shadaqah, fayaqulu innaka ala khair. Shadaqah berkata, wahai Rabbku, saya adalah shadaqah. Maka Allah berfirman, engkau di atas kebaikan. Tsumma yaji'us siyam, fayaqulu ya Rabb ana siyam. Kemudian datanglah puasa. Lalu puasa berkata, wahai Rabbku, saya adalah puasa. Fayaqulu innaka ala khair, maka Allah berfirman, engkau di atas kebaikan. Ya. Tsumma taji'ul a'malu ala dhalika, kemudian datanglah amalan-amalan yang lainnya di atas hal tersebut. Maka Allah berfirman, innaka ala khair, engkau di atas kebaikan pada setiap amalan itu. Tsumma yaji'ul Islam, kemudian datanglah Islam. Perhatikan ya, datanglah Islam. Ya. Fayaqulu, maka Allah firman, innaka ala khair, sungguhnya engkau di atas kebaikan. Bikal yawma akhudhu wa bika u'ti. Dengan engkau lah pada hari ini saya mengambil, dan dengan engkau pula pada hari ini saya memberi. Artinya bahwa amalan-amalan tersebut hanya diterima dengan keislaman. Ya. Kapan ada dasar keislamannya, dia diterima. Tidak ada padanya keislaman, maka dia tidak diterima. Nah, qala Allah Ta'ala fi kitabihi, wa may yabtaghi ghayra al-islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Allah Ta'ala berfirman dalam kitabnya, siapa yang mencari Islam sebagai agama, maka, atau siapa yang mencari agama selain daripada Islam, siapa yang mencari agama selain daripada Islam, maka tidak diterima darinya. Tidak diterima darinya, dan dia di akhirat kelak termasuk orang-orang yang merugi. Kata penulis, ini hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Ya, hadisnya diriwayatkan oleh Imam Ahmad ya, tapi sangat disayangkan. Ini hadisnya lemah. Dilemahkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dalam Dha'ifah, sebab dia dari jalan Al-Hasan Al-Basri dari Abu Hurairah. Dan Al-Hasan Al-Basri ini dari sisi periwayatan tidak mendengar dari Abu Hurairah. Iya. Maksud dibawakannya hadits ini oleh penulis, beliau ingin menjelaskan bahwa Islam itulah agama yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang diterima oleh Allah selain daripada keislaman. Ya, maka amalan apapun yang tidak dibangun di atas dasar keislaman, maka amalan itu adalah amalan yang tertolak. Iya. Kemudian beliau bawakan hadits yang kedua. Kata beliau rahimahullah, wa fi sahih an Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dan di dalam as-sahih dari Aisyah radhiyallahu taala anha, sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, man amila amalan laisa alaihi amruna fa huwa raddun. Siapa yang beramal dengan sebuah amalan yang tidak dibangun di atas tuntunan kami, maka amalan tersebut adalah amalan yang tertolak. Ya, ini sudah berlalu ya, fis sahih. Ini di sahih apa? Haditsnya di sahih Muslim. Ini telah kita terangkan. Sebagian cetakan ada tertulis di belakangnya rawahu Ahmad. Itu kalimat rawahu Ahmad, itu kalimat yang hanya ditambahkan, salah itu ya. Tidak ada gunanya kalimat itu di situ. Jelas? Nah. Baik. Hadits ini dibawakan di sini oleh penulis. Beliau ingin menjelaskan bahwa amalan apa saja tidak dibangun di atas tuntunan Islam, maka hukumnya seperti yang dikatakan oleh Nabi. Hukumnya adalah tertolak. Dia tidak diterima. Amalan apa saja? Perkara apa saja, ini mencakup masalah tauhid, masalah ibadah, masalah fikih, muamalah, ya, pernikahan maupun yang lainnya dari hal-hal yang terkait dengan syariat, ya, tidak boleh ada dari syariat itu, tidak boleh ada dari agama, sebuah perkara tidak dibangun di atas tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak bersumber dari hadits Rasulullah Sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Iya. Kapan ada amalan yang dibangun, dilaksanakan, tidak dibangun di atas tuntunan Rasulullah Sallallahu alaihi wa sallam, maka dia terhitung sebagai bid'ah. Terhitung sebagai bid'ah dalam agama. Iya. Nah, dan penulis insyaAllah ta'ala akan menjelaskan satu bab khusus tentang bahaya dari bid'ah. Akan datang insyaAllah ta'ala penjelasannya. Iya. Nah. Ya, baik. Waktu sudah selesai, sekarang sudah jam 5. Ya. Kita masih ada waktu setengah jam untuk tanya jawab. Saya persilahkan kalau ada pertanyaan. Saya lanjut materi berarti. Hah? Ya. Baik. Sanad itu apa? Sanad itu silsilah rawi yang menyambungkan antara seorang pemilik sanad kepada siapa yang dia sandarkan kepadanya ucapan. Jelas? Ya. Sanad itu ada dua macam, ada sanad periwayatan. Itu dalam periwayatan hadis, dan ada sanad pengambilan ilmu. Ya, sanad pengambilan ilmu itu artinya seorang kalau dia berguru kepada orang seorang alim yang terpercaya ilmunya. Dan alim ini juga terpercaya dia mengambil ilmu dari alim yang lainnya juga terpercaya ilmunya. Terus demikian bersambung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu pengambilan ilmu. Ya. Jelas? Sebab ilmu itu tidak dengan dibaca sendiri. Salah metode belajar itu dengan cara membaca sendiri. Itu bukan metode untuk orang yang memulai mengambil ilmu. Ya. Sebab permulaan dalam mengambil ilmu, dia harus belajar dari guru. Supaya dia tidak salah paham. Supaya dia tidak salah paham. Kecuali kalau dia punya dasar-dasar pijakan. Seorang sudah mempunyai bekal-bekal, sudah mempelajari ilmu-ilmu dasar, setelah itu ingin dia kembangkan, tidak ada masalah. Dia boleh membaca, boleh mengambil dengan cara membaca. Kalau ada masalah, dia bertanya kepada orang yang lebih alim darinya. Jelas ya? Tapi kalau di awal belajar, tidak ada di kalangan as-salaf itu menjadi ulama tanpa belajar kepada guru. Ya. Semuanya mesti belajar kepada apa? Kepada guru. Karena itulah guru itu, orang yang kita ambil ilmu darinya, itu sangat diperhatikan sekali dalam apa namanya komitmen pendidikan. Harus diambil dari sumber yang benar, dari guru yang benar. Karena itu para ulama kita menyebutkan 3 kriteria seorang guru yang baik kita mengambil ilmu darinya. Yang pertama, guru ini adalah orang yang berakidah dengan akidah yang benar. Orang yang berakidah dengan akidah yang benar. Ya, akidahnya adalah akidah yang selamat. Tidak ada penyimpangan dalam masalah akidah. Tidak ada penyelewengan. Ya, ini syarat yang pertama. Syarat yang kedua, sang guru tersebut harus orang yang lurus manhajnya. Lurus manhajnya. Ya. Bukan orang yang miring pemikirannya dan tidak menentu metode dan arahan berpijaknya. Seorang guru itu harus orang yang lurus manhajnya di atas jalan as-salaf. Ya. Kemudian yang ketiga dari sifat seorang guru, yang seorang mengambil ilmu darinya, guru tersebut adalah penasihat bagi umat. Orang yang menghendaki kebaikan bagi manusia, ingin manusia itu menjadi baik, tersebar kebaikan di tengah umat. Ya, ini 3 sifat utama dari seorang guru yang layak kita mengambil ilmu darinya. Demikian disebutkan oleh sejumlah dari ulama kita di masa ini. Ya. Maka ini sanad dari sisi apa? Pengambilan ilmu. Dan yang seperti ini tidak harus tertulis. Seorang belajar di mana saja dia belajar, ya, maka ya telah belajar dan mengambil dari guru-guru, guru-gurunya juga mengambil dari guru-guru. Semuanya kalau diurut bersambung kepada siapa? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya sebab namanya pemahaman itu kan tidak tertulis dalam buku, nama pemahaman. Orang baca buku bisa salah dia membaca, mengartikan buku itu. Nah, itulah banyaknya kerusakan apalagi di masa belakangan ini karena mengambil ilmu dengan baca sendiri, tidak mengambil dengan dari guru. Akhirnya salah memahami. Dan ini dalam banyak masalah. Dalam banyak masalah, di dalam masalah keyakinan, akidah, bahkan tauhid. Iya. Di dalam masalah fikih. Ya, dalam masalah fikih, muamalah. Ini kalau saya ingin beri contoh, banyak sekali contoh yang bisa saya sampaikan kesalahan orang memahami ilmu lantaran dia tidak berguru dan tidak memahaminya dengan jalur apa? Jalur guru. Ya. Kemudian yang kedua, pengambilan ilmu itu secara riwayat. Secara riwayat. Ada namanya buku-buku yang bersambung dengan sanad. Buku-buku periwayatan. Dan ini ada kadang di tafsir, kadang di hadis, kadang di fikih maupun yang lainnya. Ya. Dan seperti ini, ya. Kalau dia adalah hadis, sebab kaitannya sebenarnya sanad itu khusus terkait dengan hadis. Seorang tatkala ingin menyandarkan kepada Nabi, dari mana dia dengar dari Nabi? Sekarang dia sudah 14 abad jauhnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari mana dia dapat dari Nabi? Ini harus dia sebutkan sanadnya, kan begitu? Ya. Dia mengambil dari mana? Dari guru siapa dia ambil? Gurunya mengambil dari siapa? Gurunya mengambil dari siapa? Terus sampai kepada Nabi. Setiap guru ini diperiksa. Apakah guru yang terpercaya atau guru yang jelek hafalannya dan seterusnya. Jelas ya? Nah. Ya. Dari sejarah sanad. Karena itulah kata Ibnu Sirin rahimahullahu taala, beliau menjelaskan sejarah sanad itu, kana an-nasu la yas'aluna 'anil isnad. Falamma waqa'atil fitnah qalu sammu lana rijalakum. Qalu sammu lana rijalakum. Ya. Kata Ibnu Sirin, adalah manusia tadinya mereka tidak bertanya tentang sanad. Adalah para sahabat, para tabi'in tidak pernah bertanya tentang sanad. Ada yang menyampaikan hadis Rasulullah bersabda begini. Mereka langsung terima sebab orang-orang apa? Terpercaya semuanya. Tapi begitu terjadi fitnah, kata Ibnu Sirin, fitnah yang dimaksud di sini, fitnah terbunuhnya Utsman bin Affan. Ya. Ketika terjadi fitnah, maka nampak rupanya ada orang-orang yang salah pemikirannya. Ya, tidak ada yang membenarkan mereka itu membunuh Utsman bin Affan. Ya. Itu jalan yang salah. Kalau begitu nampak ada orang yang keliru pemahamannya. Maka semenjak dari situlah, kata Ibnu Sirin, para ulama bertanya. Kalau ada yang menyampaikan hadis, dia tanya, siapa rawi-rawi kalian? Ya, dari mana kalian dapatkan? Jelas ya? Ini silsilah sanad ini terus berlanjut sampai di pembukuan isnad. Ada namanya fase pembukuan. Kalau dulu itu masih fase hafalan. Di abad-abad pertama, kedua, dan kebanyakan abad ketiga masih fase hafalan. Jelas? Setelah itu ada fase pembukuan. Fase pembukuan. Nah, di pembukuan ini, itulah ditulis semuanya buku-buku para rawi. Buku-buku hadis. Jelas? Nah, misalnya Imamul Bukhari punya sahih. Beliau tulis sahih beliau. Jelas? Ya, siapa yang ingin mengambil sanad dari Imamul Bukhari, dia datang kepada Imamul Bukhari. Kemudian menerima hadis-hadis tersebut secara langsung. Agar supaya dia mencocokkan antara buku dan riwayat. Dan ini terus berkembang. Ya, kalau di fase-fase pertama, karena rawinya sedikit, bisa dihafal. Misalnya antara dia dan guru, antara dia dan Nabi cuma 5 orang. Gampang menghafalnya. Jelas ya? Banyak yang menghafal. Tapi begitu masuk di fase seperti sekarang ini, antara kita dan antara Nabi sekarang ini, ya mungkin ada belasan orang rawi. Belasan orang rawi. Ya, ini tidak semua hadis bisa dihafal. Jelas ya? Karena itu ada namanya ijazah. Ijazah ini proses pengambilan juga. Ya, seorang guru memberikan izin periwayatan. Ini riwayat-riwayat saya izinkan kamu untuk meriwayatkan hadis-hadis ini. Jelas ya? Dan ini yang seperti ini masih ada hingga hari ini. Masih ada hingga hari ini. Nah, dan siapa yang disebut tadi dari para ulama kita? Syekh Mukbil, Syekh Albani, Syekh Bin Baz, semuanya punya sanad dari sisi periwayatan. Iya. Jelas ya? Dari sisi periwayatan. Nah. Iya. Dan secara otomatis orang-orang yang belajar kepadanya, ya, kalau dikatakan bersambung, punya sanad bersambung. Tapi kalau periwayatan, itu hendaknya ada ijazah dari guru. Guru langsung yang mengatakan, saya ijazahkan kamu riwayat-riwayat saya ini. Nah, jelas ya? Alhamdulillah kita juga punya sanad-sanad periwayatan, ya, dari guru-guru kita secara tertulis bersambung kepada Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah, itu semuanya terjaga dan memang bagian dari komitmen menuntut ilmu. Tapi ada satu hal di sini yang perlu saya ingatkan. Setelah kita tahu pembagian sanad ini, bukan artinya orang yang tidak punya sanad periwayatan secara tertulis kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak boleh diambil ilmu darinya. Ya. Atau tidak syah mengambil ilmu darinya. Itu kesalahpahaman. Bahkan periwayatan itu kadang periwayatan tidak cukup dia hanya meriwayatkan. Riwayat yang dia riwayatkan itu harus dia pahami isinya. Ya. Dan ini caranya dengan dia belajar mengambil dari guru. Mengambil dari guru. Ya, betapa banyak orang yang salah riwayat, salah memahami, gara-gara apa? Gara-gara dia tidak belajar dari guru. Seperti misalnya ada yang memahami tentang bai'at. Ya, man mata wa laysa fi unukihi bai'ah, mata mitatan jahiliyah. Siapa yang mati dan tidak ada di lehernya bai'at, maka matinya adalah mati jahiliyah. Ya, kami punya sanad bersambung untuk hadits ini sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, sekarang orang-orang yang mengaku punya sanad ini, pahamkah mereka terhadap hadits tersebut? Ya. Sehingga membuat jemaah-jemaah sendiri. Ya. Imamnya dia bai'at, dia punya pimpinan negara, bikin negara di dalam negara. Apakah begitu yang dimaksudkan dalam hadis? Jawabannya tidak, ini keliru. Ya, mereka salah memahami. Sebab kalimat bai'at di situ, kalau dilihat dalam seluruh riwayat, bai'at itu hanya diperuntukkan untuk pimpinan negara. Pimpinan negara yang syah. Ukuran pimpinan negara itu, kata Imam Ahmad, kalau kamu masuk di sebuah negara, kamu tanya penduduk negaramu, siapa pimpinanmu, semuanya menunjuk ke sana, itulah pimpinan negara. Dan yang seperti ini di negara kita tidak ada layak kecuali presiden. Itu yang dimaksud dengan pimpinan negara. Bai'at diserahkan kepadanya. Kalau dia meminta bai'at. Kalau dia tidak meminta, maka sudah secara otomatis ada bai'at di atas setiap muslim terhadapnya. Ya. Dia senang maupun tidak senang. Jelas ya? Itu makna hadis. Jadi siapa yang menganggap dirinya meninggal tidak ada bai'at di lehernya, tidak ada ikatan bai'at, dia tidak mau tunduk kepada pimpinan negara, ini yang mati jahiliyah. Ini yang dihitung mati jahiliyah. Jadi itu pemahaman yang benar. Ya, kalau diurut dengan pemahaman orang yang bikin kelompok itu tadi, ya dibikin jemaah sendiri, kumpul berapa orang, saya adalah pimpinan kalian, ya bai'at saya, kalau kalian tidak bai'at saya, kalian mati jahiliyah. Ya. Nah, ini kalau dipikir secara logika saya, ada hal yang keliru. Ya. Dia misalnya bikin jemaah seperti itu, saya juga bisa bikin jemaah seperti itu. Apa bedanya saya dengan kamu? Kan begitu kan? Iya. Orang yang lain juga bisa bikin. Ya, karena itu ada ciri memang membedakan pemimpin dengan selainnya. Pemimpin itu adalah tempat manusia bersatu. Badan dan hatinya pada pemimpin tersebut. Iya. Itu yang dikatakan pemimpin. Jelas sampai sini ya? Karena itu kalau saya tegaskan orang-orang yang membaca hadis itu, diarahkan bahwa siapa yang mati tidak di lehernya bai'at, diarahkan untuk pimpinan jemaahnya, maka orang yang seperti ini sebenarnya bikin jemaah seperti ini, mereka itu kalau mati, matinya mati jahiliyah. Kenapa? Sebab mereka bikin negara di bawah negara yang telah syah. Artinya keluar dari bai'at yang syah. Iya, demikian. Makanya sekedar contoh saja, saya ingin sebutkan di sini sebagai munasabah ya, tentang bagaimana sanad itu. Wallahu a'lam. Bagaimana dengan orang-orang selain Islam yang hidup di tempat terpencil dan tidak mengetahui tentang adanya Islam? Apakah mereka juga kekal di neraka? Ini mengenai masalah orang yang belum sampai kepadanya seruan Islam. Iya. Dan seperti ini oleh para ulama, ada dua sudut mereka memandangnya. Untuk masa ini, kita berbicara di masa ini. Ya, sekarang dengan kecanggihan akhlak teknologi, ya, sampai terdengar dan terbaca oleh manusia yang berada di pelosok bumi. Maka sejumlah para ulama kita kadang memberikan fatwa-fatwa umum bahwa tidak ada udzur dengan kejahilan di masa ini. Ya. Sebab semua orang sudah dengar Islam. Ya, dengan lengkapnya dan banyaknya alat yang menyebabkan mereka bisa mendengarkannya. Jelas ya? Jadi sebagian para ulama ada yang mengitlakkan seperti itu. Dan sebagian yang lain tetap merinci sebagaimana dahulunya dirinci. Ya, siapa yang belum sampai kepadanya berita masuk Islam, dia tidak pernah sama sekali dengar Islam, maka kalau dia meninggal di hari kiamat, dia adalah ahlu al-Araf, berada di al-Araf antara sorga dan neraka. Ya. Kemudian dia akan diuji nanti. Kalau dia lulus dari ujian, dia masuk sorga, dia tidak lulus, maka dia masuk ke dalam neraka. Jelas sampai sini? Nah. Ya, jadi lihat, Islam itu dia pernah dengarkan, dia hidup di tengah kaum muslimin. Ya, kalau dia pernah dengar, maka ini tidak ada udzur baginya. Jelas? Kecuali kalau dia tidak pernah dengar sama sekali, ini lain lagi masalahnya. Tapi itulah saya katakan tadi. Kalimat tidak mendengar sama sekali ini, apakah tergambar di masa ini atau tidak? Itu tadi, dua sudut pandang dari ulama kita memandangnya. Iya, wallahu a'lam. Nah. Imam Al-Bukhari termasuk ulama hadis yang menolak hadis ahad. Apa benar demikian? Jawabannya sangat tidak benar. Ya. Imam Al-Bukhari membuat bab khusus di dalam sahihnya. Bisa dilihat di akhir Sahih Al-Bukhari. Kalau dia dengan Fathul Bari di jilid 11 atau di jilid 13. Ya. Di dalam akhir sahihnya Al-Bukhari menulis judul bab khusus, bab tentang diterimanya hadis ahad, khusus satu kitab. Oleh Imam Al-Bukhari beliau bawakan dalil-dalil hujjah-hujjah bahwa hadis ahad adalah argumen di dalam syariat. Argumen di dalam syariat. Ya. Dan harus diketahui ya bahwa tidak ada silang pendapat di kalangan ulama Islam menerima hadis ahad. Ya. Yang ada yang menolaknya itu hanya masuk di dalam hitungan orang-orang yang menyimpang dari sisi keyakinan. Ya, karena itu yang membantah orang yang menolak hadis ahad banyak sekali. Di antaranya Imam Al-Bukhari. Di antaranya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i dalam Ar-Risalah menguraikan dengan berbagai adillah bantahan terhadap orang yang menolak hadis ahad. Ya. Demikian pula Ibnu Al-Qayyim dalam kitab beliau I'lamul Muwaqqi'in, ya, di dalam kitab beliau Sawa'ikul Mursalah, ya. Demikian pula Ibnu Hazm di dalam kitab beliau Ihkamul Ahkam. Nah. Dan banyak lagi dari para ulama yang menjelaskan secara terperinci bahwa hadis ahad itu adalah hal yang dijadikan sebagai hujjah. Ya, saya juga heran kenapa ada yang menolak hadis ahad. Rasul yang diutus kepada kita berapa orang? Hah? Satu orang. Harusnya kalau dia pakai kaidah hadis ahad, ya sudah, tidak ada dari agama ini yang diterima, kan begitu? Nah, ya kalau dipikir pakai logika, iya. Dan memang cerdas sebagian orang-orang Jepang, ya, pernah didatangi oleh sebagian orang yang menganut pendapat itu bahwa hadis ahad tidak boleh. Ya, dia cerita dalam sebuah majelis bahwa hadis ahad tidak diterima dalam masalah akidah dan seterusnya putar-putar. Belakangan akhirnya orang Jepang ini berkata, ya kalau begitu saya tidak terima dari Anda, sebab Anda ini cuma sendiri. Ya. Kan begitu akhirnya kan? Nah, maka ini semuanya adalah hal yang keliru, hendaknya diluruskan. Sebuah hadis, kalau dia telah syah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka hadis itu adalah hadis yang diterima. Hadis yang diterima, dipakai beramal dengannya. Bukan dipastikan bahwa dia pasti sampai, tidak. Tapi karena dari sisi periwayatan, dugaan besar kita bahwa ini sudah syah kepada Nabi, beramal dengan dugaan besar, sangkaan yang terkuat, itu adalah hal yang dibolehkan di dalam syariat. Hal yang dibolehkan dalam syariat. Itu di satu sisi. Kemudian di sisi yang lain, ya, saya ingin menjelaskan bahwa di periwayatan Al-Quran Ya, periwayatan Al-Quran, ya. Al-Quran itu kan, kalau dilihat dari sisi keseluruhan, dia memang mutawatir dari sisi keseluruhan. Dengan banyaknya kiraah. Ada kiraah sabah, kiraah 7, ditambah lagi kiraah 13, apa kiraah 10. Ya, kalau misalnya ada yang menambah dengan riwayat-riwayat yang syadnya menjadi 13 kiraat. Ini dari sisi keseluruhan. Tapi satu persatunya, apakah semuanya mutawatir? Jawabannya tidak. Tidak semuanya mutawatir dari satu persatunya. Ya, karena itu kalau dia menolak hadits ahad, ini akan mengarahkan dia akan menolak banyak hal dari syariat kita. Ya, banyak hal dari syariat kita akan dia tolak. Ya, karena itulah orang-orang yang biasanya tidak menerima hadits ahad ini, itu hanya dia pakai untuk membela hal-hal yang keliru, membela hal-hal yang keliru dalam masalah keyakinan. Ya, wallahul musta'an. Dalam hadits Ibnu Umar tentang rukun Islam disebutkan membayar zakat dulu kemudian saum Ramadan. Sedang dalam amalan kita saum Ramadan dulu kemudian bayar zakat. Ya, zakat yang dibayar itu apa setelah Ramadan? Itu zakat apa? Zakat fitri. Ya, ada zakat-zakat wajib, zakat mal. Ini wajib di setiap keadaan, kapan telah sampai nisabnya dan telah berputar selama setahun dimanapun sebelum Ramadan atau setelah Ramadan dikeluarkan zakatnya. Jelas ya? Apakah boleh kita menyebutkan rukun-rukun tersebut terbolak-balik? Tidak boleh berbolak-balik. Ya. Rukun yang pertama syahadatain, rukun yang kedua salat, rukun yang ketiga apa? Zakat. Ini tiga rukun harus berurut. Yang keempat dan kelima, ini ada riwayat, ada dua riwayat. Ya. Hadits Umar bin Khattab, puasa dulu baru haji. Hadits Ibnu Umar riwayat Bukhari dan Muslim, haji dahulu kemudian apa? Kemudian puasa. Kemudian puasa. Dan ini tidak ada masalah yang dua ini. Ya. Tapi yang lainnya jangan dibolak-balik. Jelas yang keempat dan kelima itu tidak ada masalah. Ya, Imam Al-Bukhari dalam sahihnya beliau memulai dengan bab haji dan puasa datang setelahnya. Imam Muslim sebaliknya, beliau memulai dengan puasa dahulu kemudian setelah itu beliau uraikan tentang haji. Ya. Dan ini pendapat di kalangan para ulama, tidak ada masalah yang seperti itu. Baik. Ya. Itu asal kaidahnya adalah kaidah orang-orang Hanafiya. Kaidah mereka tambahan terhadap nas itu memansuhkan nas. Sebab di dalam Al-Qur'an hanya disebutkan qul la ajidu fima uhiya ilayya muharraman ala ta'imin yata'amuhu illa yakuna daman masfuhan aw lahma khinzirin aw maita aw lahma khinzirin illa yakuna maita aw daman masfuhan aw lahma khinzirin kemudian wa ma uhilla li ghairillah. Nah, saya kurang ingat ya konteks ayatnya. Di dalam awal ayat dikatakan saya tidak ketemukan apa yang diwahyukan kepadaku dari Rabbku hal yang diharamkan selain dari empat. Bangkai, darah yang masfuh, darah yang mengalir, kemudian daging babi, kemudian apa yang disembelih untuk selain Allah. Jadi kalimat tidak ada yang lain selain daripada ini yang diketemukan. Ini yang memang disebut dalam apa? Al-Quran. Orang-orang Hanafi punya kaidah, Kalau ada hal yang ditambahkan kepada ayat, itu artinya ayat akan bersifat apa? Mansukh, terhapus hukumnya. Karena itu mereka tidak mau menambah. Mereka hanya akan katakan misalnya anjing, ya, anjing itu tidak sampai kepada hukum haram misalnya. Berdalil karena tidak ada dalam Al-Quran. Dan ini metode pendalilan yang keliru. Ya, metode pendalilan orang-orang Hanafiyah ini yang mewarnai banyak fikih mereka, ini adalah metode yang keliru. Ya. Kenapa? Sebab sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kadang menyebutkan sesuatu yang tidak ada nasnya di dalam Al-Quran. Sholat di dalam Al-Quran kan ada perintah umum. Dari mana kita tahu rincian sholat dari takbiratul ihram sampai salam? Dari mana? Kan dalam hadis yang menjelaskan. Iya. Maka cara berpikir ini adalah hal yang keliru. Inilah yang diikuti oleh sebagian orang di Indonesia ini. Iya. Padahal itu adalah mazhab orang-orang Hanafi yang sudah banyak ditentang oleh jumhurul ulama. Kebanyakan para ulama menyelisih pendapat itu. Nah, apalagi kita di Indonesia ini mazhab yang berjalan adalah mazhab Syafi'iyah. Itu adalah madhab yang tertolak. Ucapan yang disebutkan oleh saudara kita penanya tadi, itu adalah hal yang tertolak dalam madhab Syafi'iyah. Dan yang benarnya, sesuai dengan apa yang ditunjukkan oleh dalil, kita terima dari Al-Quran, dan hadith Nabi SAW juga menambah. Jelas ya? Kalau di dalam hadith, Rasulullah SAW mengatakan itu adalah daging, itu adalah hal yang apa namanya, diharamkan, maka kita haramkan hal tersebut. Seperti dalam hadith disebutkan, hewan yang memangsa dengan taringnya, dengan cakarnya, itu diharamkan, maka hukumnya haram. Iya. Jelas? Nah, dan ada juga ayat yang lain, kaidah umum tentang al-khaba'ith. Ya, hewan yang menjijikkan itu tidak boleh untuk dimakan. Wa hurrimat 'alaikum al-khaba'ith. Diharamkan atas kalian al-khaba'ith. Apa-apa yang menjijikkan itu tidak boleh untuk dimakan. Jelas ya? Ini insyaallah taala pendapat yang kuat, saya tidak perlu sebutkan. Saya tahu akar pemikiran itu di Indonesia siapa yang menyebarkannya. Ya, saya paham. Dan asal pemikirannya seperti yang saya sebutkan tadi. Itu dasar kaidahnya yang keliru. Ya. Kalau kaidahnya sudah keliru, hukum-hukum yang dibangun di atas kaidah akan keliru semuanya. Nah, baik. Ya, di sini ada yang bertanya, kullu dinabin minas sabah. Kullu dinabin minas sabu. Setiap dia mempunyai taring, itu bagian seperti binatang buas. Atau dari binatang buas. Apakah buaya, tupai termasuk di dalamnya? Iya. Hewan yang bertaring yang dimaksud adalah yang memangsa dengan taringnya. Iya. Kalau tupai, dia punya taring apa? Tupai. Nah, saya kira enggak masuk ya dalam ini. Kemudian disebutkan oleh para ulama kalau dia hewan, dia sebesar kucing, itu enggak dipermasalahkan. Ya, sebab kucing itu ya kucing apa namanya? Oh, maksudnya di sini dalam hal dimakan ya. Nah, dalam hal dimakan. Dilihat kalau dia memangsa dengan taringnya, itu memangsa namanya. Ya, tapi kalau dia makan ya hanya memakan saja, punya taring tapi yang memakan, dia enggak masuk dalam kategori tersebut. Saya enggak paham ini tupai arahnya kemana. Khusus untuk buaya, ini silam pendapat di kalangan para ulama. Dia dihitung apa? Apakah dia hewan air? Ya, kalau hewan air semuanya adalah halal. Bertaring tidak bertaring semuanya adalah apa? Semuanya adalah halal. Bagi yang menghitungnya sebagai hewan air, maka dia adalah hal yang dihalalkan. Dari yang menghitungnya bahwa dia ya bukan hewan air, maka dianggap sebagai hal yang masuk kepada hukum memangsa dengan apa? Taringnya. Karena itu diharamkan. Karena itu para ulama ada dua pendapat di dalam masalah ini. Ya, wallahu ta'ala alam. Nah. Baik. Selesai ya. Setengah jam sudah selesai. Ya, insyaallah ta'ala kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang insyaallah. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.